Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ini pembahasan tentang masalah mustalah hadis. Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan hadis-hadis, diantara hadis sahih, kemudian juga hadis dhaif, kemudian juga hadis hasan. Kemudian terakhir yang kita sebutkan yaitu tentang permasalahan mu'talifun mukhtalif, kemudian juga mu'tafikun mukhtarif. Ini mu'talifun mukhtalif seperti kalimat namanya salam dan salam, demikian juga hizam, demikian juga haram. Ini walaupun tulisannya itu sama tetapi lafadznya berbeda-beda. Demikian juga ya, contoh mutafik, muftarik, namanya sama tetapi orangnya beda. Seperti umpamanya ya, yang namanya Ahmad disebutkan banyak sekali namanya Ahmad, bahkan disebutkan sampai 6 orang. Demikian juga secara kunyah Abu Bakar, yang punya Abu Bakar di situ disebutkan banyak sekali kunyah Abu Bakar. Kemudian pembahasan kita adalah pembahasan jenis hadis berikutnya, hadis mungkar. Al-Qis Muhtar Sayyid Yusrun, jenis yang ke 29, hadis mungkar. Berkata di situ Imam Baiquni rahimahullah taala, wal munkaru fardu bihi rawin goda tadi mula yahmilu tafarruja. Hadis mungkar. Kadang kita mendengar hadis mungkar, apa itu hadis mungkar? Beliau menyebutkan dalam syairnya ini, wal munkaru fardu. Hadis mungkar itu adalah al fardu. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Al fardu bihi rawin goda. Ini rawi atau yang menyampaikan hadis itu dia sendirian. Goda yakni sorok menjadi ta'diluhu la yahmilu tafarruja. Ta'diluhu yakni kedudukan dia, keadaan dia itu tidak mampu untuk menanggung hadis tersebut. Jadi seorang rawi ya, yang dia itu apa? Yang dia itu keadaannya tidak kuat. Kalau dia menyendiri maka hadisnya adalah dhaif. Itu. Jadi hadis mungkar adalah hadis yang dibawakan oleh seorang rawi yang dia itu tidak terpercaya sekali. Keadaan dia itu tidak terpercaya sekali. Sehingga apa hadisnya ketika dia bersendirian maka hadisnya tidak diterima. Sebutkan di sini jenis-jenis hadis mungkar ada dua. Ya. Yang bisa ditulis al-hadisul mungkar yang qasim ila qismain. Jadi hadis karena hadis mungkar itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama, huwa man farada rawi ad-dha'if bihi. Yaitu rawi yang dia itu lemah kemudian menyendiri. Seperti ya umpamanya rawi namanya Abu Munib. Sebutkan Abu Munib Al-Jurasi ini dia adalah seseorang yang tidak diketahui keadaannya. Ya, tidak diketahui keadaannya. Jadi mastur atau hafalannya jelek. Kemudian dia menyendiri. Maka hadisnya ini katakan hadis yang mungkar. Sedemikian. Ini hadis mungkar itu apabila rawinya itu apa? Rawinya itu adalah orang yang hafalannya tidak kuat, kemudian tidak ada yang menyampaikan hadis seperti dia. Gitu. Kemudian al-qis musan, yang jenis yang kedua, mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu. Ini menyelisihi orang yang lemah terhadap orang yang lebih hafal hadisnya. Ini juga jenis hadis mungkar yang kedua. Ya, jadi hadis mungkar jenisnya ada dua. Bisa dia itu adalah orang yang dia itu hafalannya jelek, kemudian tidak ada yang meriwayatkan hadis seperti dia. Maka ini hukumnya hadis yang mungkar sebagaimana ucapan beliau. Wal mungkar fardu bihi rawin goda. Jadi hadis mungkar adalah rawi yang dia itu menyendiri saja. Ya, ta'diluhu la yahmilu tafarruja. Keadaan dia itu adalah dia, kebaikan dia itu tidak mampu untuk menanggung apa hadis tersebut. Jadi dia itu tidak bisa diterima hadisnya karena dia apa hafalannya tidak kuat. Jenis yang kedua, kalau kemudian dia menyelisih yang lain yang lebih kuat, maka ini dikatakan hadis mungkar. Kemudian mereka menyebutkan hadis mungkar ini dengan syadz hampir mirip. Ya, hadis syadz yaitu hadis yang dia itu nyeleneh. Hadis yang dia itu aneh. Ya. Pada pembahasan yang terakhir tadi disebutkan hadis syadz. Syadz itu adalah apabila orangnya ini sendirian, ya. Tetapi apa? Tidak bisa diterima hadisnya. Demikian juga kalau kemudian menyelisih, ya, menyelisih yang lainnya, maka ini dikatakan hadis yang syadz. Jadi hadis syadz dengan hadis yang mungkar itu hampir mirip. Hadis syadz dengan hadis yang mungkar itu hadisnya hampir mirip. Perbedaannya adalah bahwa hadis syadz rawinya itu adalah rawi yang dia itu tidak sampai derajatnya lemah sekali. Tetapi hadis yang mungkar itu rawinya itu adalah dia lemah sekali. Ini demikian. Sehingga di beberapa tempat Imam Muslim menyebutkan bahwa hadis yang dia itu menyelisih dikatakan dengan hadis yang mungkar. Jadi hadis yang mungkar itu adalah hadis yang dia itu dibawakan oleh seorang rawi, jenis yang pertama, yang dia itu hafalannya lemah. Ingat, jadi hadis mungkar itu adalah hadis yang dibawakan oleh seorang rawi, dia itu hafalannya lemah, tidak ada yang menguatkan, dia sendiri saja. Makanya dikatakan mungkar. Kemudian jenis yang kedua adalah orang yang lemah ini menyelisih yang lainnya lebih kuat. Ini juga dikatakan hadis yang mungkar. Jadi ada dua jenis. Demikian. Ya, insyaallah di sini bahasan hadis yang mungkar yang dia itu hampir mirip dengan hadis yang syadz. Ya, sampai di sini subhanallah wa bihamdih. Syukran ila ilaha illallah. Assalamualaikum.